Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين ومسلمات حاضرين وحاضرات yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan kesempatan yang Dia berikan sehingga pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di masjid yang mulia ini dalam sebuah kegiatan yang baik guna mengkaji sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalamnya kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang berberkah dan membawa kebaikan untuk kita semua, serta menjadikan apa yang kita pelajari di dalam pertemuan ini sebagai hal yang membawa kemanfaatan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Bekalian dengannya, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema pembahasan kita pada sore hari ini, sebagaimana yang telah dimaklumi, adalah tafsir ayat-ayat hukum seputar puasa. Dan berbicara tentang ayat-ayat hukum seputar puasa, pokok pembahasannya terkait dengan puasa adalah hal yang dimaklumi, karena berada di dalam surah yang kita semua mengetahui keberadaan ayat-ayatnya, dan juga kita mengenal ayat-ayat tersebut dibacakan dan banyak didengarkan di bulan Ramadan. Iya. Secara umum ayat-ayat yang terkait dengan hukum-hukum seputar puasa itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Iya. Tepatnya pada ayat yang ke-183. Dan seterusnya hingga ayat 187. Iya. Di dalam kandungan dari 5 ayat ini terdapat sejumlah pembahasan tentang puasa yang terkait dengan hukum puasa itu, penjelasan sebagian hikmahnya, kemudian apa saja yang bisa merusak puasa, dan terkait dengan masalah puasa sunnah, terkait dengan qada di dalam Ramadan. Ada sejumlah hukum yang lain, insyaallah taala akan datang rinciannya dan penjelasannya di dalam pembahasan ayat-ayat tersebut. Dan ada sebagian ayat di luar dari surah Al-Baqarah terkait dengan Lailatul Qadar, itu ada kaitannya dengan Ramadan. Dan ada sebagian ayat juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk meninggalkan hal yang makruh di dalam puasa. Tapi umumnya ayat yang dikaji seputar hukum-hukum puasa itu di dalam surah Al-Baqarah dari ayat ke-183 hingga ayat yang ke-187. Dan ini pertemuan agak ringkas, 2 sesi. Sedangkan kita akan menafsirkan 5 ayat. Agar untuk menyingkat dari waktu, saya akan memulai membaca 5 satu persatu dari 5 ayat ini. Ayat yang pertama, ayat yang ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahan makna ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyamu, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Iya. Maka ini ayat yang pertama yang mengulas tentang puasa. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil dengan seruan keimanan. Dipanggil dengan seruan keimanan. Dan kaidah dalam Al-Qur'an dalam penafsiran sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, datang juga dari Ibnu Abbas dan selainnya, apabila engkau mendengar di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah pendengaranmu baik-baik. pasti setelahnya ada perintah yang kamu diperintah dengannya, atau setelah ya ayuhal ladzina amanu itu ada larangan yang kalian dilarang darinya. Iya. Maka kita diperintah untuk memasang pendengaran dengan baik dan seruan bagi orang-orang yang beriman. Panggil dengan sifat keimanannya, menunjukkan bahwa konsekuensi yang terkandung di dalam perintah tersebut maupun di dalam larangan, siapa yang melaksanakan perintah itu bagian dari keimanan, siapa yang melaksanakan larangan itu dari apa? Keimanan. Iya. Setelah itu dijelaskan hukum tentang puasa. Ini menunjukkan bahwa terkaitan hukum puasa itu erat sekali pembahasannya dengan pembahasan apa? Pembahasan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Sebagaimana di solat malam juga seperti itu. Rasulullah bersabda di riwayat lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan qiyamul lail, berdiri solat malam di Ramadhan, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Sebagaimana di riwayat yang ketiga, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berdiri solat di malam Lailatul Qadar akan diampuni apa yang telah lalu karena keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Maka semuanya disebut karena apa? Keimanan. Iya. Saya akan datang nanti ayat 186, "Wal yu'minu bi," dan hendaknya mereka beriman terhadapku. Jadi ulasan-ulasan keimanan pada pembahasan puasa ini adalah hal yang jelas. Karena puasa itu sendiri adalah rukun Islam, salah satu dari rukun Islam yang agung. Walaupun para ulama ada dua pendapat, ada yang mengatakan puasa adalah rukun yang keempat, haji rukun yang kelima. Ada yang mengatakan sebaliknya, haji rukun yang keempat, puasa adalah rukun yang kelima. Iya. Karena memang ada riwayat-riwayat seperti itu. Yang mendahulukan puasa mereka berdalilkan dengan hadis Umar bin Khattab, riwayat Muslim. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi, "Wahal iman, apakah itu iman?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir." Itu ketika Rasulullah ditanya tentang Islam, apa itu Islam? Kata beliau, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti az-zakah wa tasum Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila." Islam itu adalah engkau bersyahadat. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mengeluarkan zakat, menegakkan solat, mengeluarkan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan haji bagi siapa yang mampu. Jadi sebut puasa dulu baru apa? Haji. Adapun di dalam hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan kebalikannya. Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa hajjal baiti, wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, haji. Dan yang kelima adalah apa? Puasa Ramadan. Iya. Ya, dari sisi urutan memang ada dua hadis. Dan ini bukan masalah yang apa namanya dipermasalahkan. Iya. Karena mau dikatakan puasa yang keempat atau yang kelima sama saja semuanya terhitung sebagai apa? Rukun Islam. Imam Al-Bukhari, beliau di dalam sahihnya, beliau memulai pembahasan haji dulu, baru pembahasan puasa. Kalau Imam Muslim sebaliknya, beliau memulai pembahasan puasa sebelum pembahasan apa? Sebelum pembahasan haji. Itu sudah berjalan, dua buku ini diterima oleh umat manusia, kaum muslimin, dan tidak ada yang mempermasalahkan. Baik. Jadi, isru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba sebermana furidha, difardukan, diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa. Iya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian maksudnya umat-umat sebelum kalian. Karena kita umat Islam ini umat yang terakhir. Umat Islam ini umat yang terakhir yang ada di atas muka bumi. Dan umat Islam adalah umat yang ke-70. Sudah 70 umat. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antumul akhiruna as-sabiquna dukhulan al-jannah. Kalian itu adalah umat yang paling terakhir tapi yang paling dahulu masuk surga dari keutamaan umat Islam. Dan dia umat ke-70 karena di dalam hadis Bahr bin Hikam dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tufuna 70 ummah. Antum afdaluha wa afdaluha, antum afdaluha wa akramuha ala Allah azza wa jalla. Kalian ini umat Islam menggenapkan 70 ummah. Kalian yang paling afdolnya dan paling mulianya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi puasa ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Diwajibkan atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Iya. La'alla itu litadil dalam bahasa Arabnya, dalam istilah bahasanya maupun dalam istilah usul fikihnya, untuk memberikan, menjelaskan illahnya. Apa sebabnya diwajibkan itu? Untuk apa? Apa hikmah di belakangnya? Supaya kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Baik. Jadi itu terjemahan global untuk mana ayat. Di dalam ayat ini ada beberapa kalimat perlu saya terangkan dari sisi bahasa sebelum kita menerangkan kandungan dari fikihnya. Ya. Pertama kata afsiyah. Dan ini diantara inti pembahasan. Afsiyah itu artinya adalah apa? Menahan. Secara bahasa afsiyah bermana afsiyah. Bermana menahan. Iya. Dan kata asyam yang berpecah darinya puasa. Dalam Al-Quran ada disebut puasa, disebut orang yang berpuasa, disebut siam, disebut sa'imin. Iya. dan disebut saum. Ada beberapa penyebutan. Sekitar 14 ayat menyebut tentang puasa dalam Al-Quran. Dalam penyebutan puasa, ada yang di pembahasan kafarah, ada yang di pembahasan tentang hukum puasa sebagaimana yang kita akan baca sekarang ini. Kemudian ada yang penyebutan puasa di pembahasan tentang keutamaan orang yang puasa. Ada penyebutan puasa di definisi puasa. Nah, ini yang ingin kita singgung. Jadi puasa itu secara bahasa menahan. Secara bahasa adalah menahan. Dalilnya secara bahasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang ucapan Maryam. Iya. Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Sungguhnya saya bernadar kepada Allah Ar-Rahman untuk berpuasa. Apa berpuasanya? Saya tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi Maryam berpuasa, puasanya tidak berbicara. Bukan makan, bukan minum. Jelas ya, tapi tidak apa? Tidak berbicara. Tapi disebut puasa juga, kata saum. Karena sepakat dalam mana secara bahasa itu menahan. Ya. Kalau kita menahan dari makan dan minum. Kalau Maryam menahan dari apa? Dari berbicara. Jadi puasa itu kata as-siyam atau as-sawm secara bahasa itu bermakna al-insak, bermakna menahan. Iya. Itu ada di dalam penggunaan hadis-hadis. Ada juga di dalam penggunaan ucapan orang-orang Arab yang mereka memakai kata apa namanya? Siam dengan makna menahan. Jadi seperti mereka mengatakan khailun sa'ima wa ghairu sa'ima. Ada kuda-kuda yang puasa dan kuda-kuda yang tidak puasa. Iya. Misalnya ada kuda yang bergerak, yang berjalan, ada kuda yang tidahan, ditahan. Jadi itu penggunaan secara bahasa. Dan itu berjalan dan mengalir di dalam bahasa Arab. Adapun secara syar'i, secara istilah syar'i, iya, puasa itu didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa definisi. Iya. Dia menyebutkan bahwa puasa adalah imsakun makhsus dari definisi Al-Hafidz Ibnu Hajar. Imsakun makhsus, penahanan khusus. An syai'in makhsus, dari suatu yang khusus. Iya. Bisyara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus pula. Jadi penahanan khusus dari orang yang khusus, dari suatu yang khusus, dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Ini global ya sebenarnya. Tapi dalam definisi masuk di dalamnya. Sebab puasa itu penahanan tertentu, bukan semua jenis menahan. Ada yang ditahan dari hal yang membatalkan puasa saja. Dari orang tertentu yang menahan. Sebab tidak semua orang wajib berpuasa. Kewajiban puasa itu pada orang yang memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia adalah seorang yang muslim. Syarat yang kedua, dia telah balik. Iya. Adapun anak kecil, belum wajib puasa. Tapi anak kecil, dilatih berpuasa. Dididik berpuasa. Iya. Itu rukun-rukun Islam seperti itu. Karena itu di pembahasan sholat, Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis sholati lisab'i wa dribuhum 'alaiha bi ashrin." Perintahlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat di umur 7 tahun dan pukullah, yang pukul tidak keras, mendidik saja di umur 10 tahun kalau dia tidak sholat. Dan para sahabat pembahasan puasa, mereka melatih anak-anaknya berpuasa. Jadi kalau anak-anaknya itu sudah kelaparan, menangis mau makan, maka diberi mainan oleh orang tuanya supaya dia lupa makan. Diberi mainan. Dan itu ada hadisnya di dalam Sahih Al-Bukhari. Iya. Jadi syarat yang kedua dari syarat kewajiban, dia harus balik. Tapi kita katakan syarat kewajiban. Walaupun anak kecil memang belum wajib, tapi disyariatkan, dituntut. Tetap biasa berpuasa. Ketika dia sudah dewasa, sudah mudah menjalankan ibadah yang agung ini. Kemudian yang ketiga disyaratkan, dia harus orang yang akil. Iya. Dia orang yang waras. Ataupun orang yang waras, itu tidak diterima puasanya. Karena puasa harus dengan niat. Dan niat itu tidak mungkin tergambar kalau dia tidak waras. Iya. Kemudian dari syarat puasa juga adalah iqamah. Dia seorang yang mukim. Adapun seorang yang musafir, tidak wajib dia apa? Puasa. Kemudian disyaratkan juga dari orang yang wajib berpuasa, dia adalah orang yang punya kemampuan untuk berpuasa. Adapun orang yang sehat, orang yang tidak mampu, tidak ada kewajiban berpuasa. Ya, pada saat dia sakit tersebut. Iya. Kemudian yang keenam, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang berupa haid, nifas, atau yang semisal dengannya. Baik. Jadi itu syarat-syarat kewajiban. Ya. Karena itu puasa adalah orang-orang tertentu yang memenuhi syarat kewajiban, yang wajib berpuasa. Dan yang ditahan adalah sesuatu yang tertentu, yaitu apa-apa yang membatalkan puasa. Makan, minum, hubungan suami istri, muntah dengan sengaja, atau mengkonsumsi makanan yang mengandung sesuatu yang mengandung makna makan dan minum. Nah, ini semuanya ya, pembatal-pembatal puasa yang wajib ditahan. Tidak boleh didekati. Ya, pada waktu tertentu. Karena berpuasa itu waktunya tertentu. Bukan di satu hari satu malam. Tapi dia dari terbitnya fajar subuh hingga apa? Terbenamnya matahari. Itulah waktu berpuasa. Baik. Jadi itu salah satu definisi ya dari buku panduan itu. Ada bahasa Indonesia yang di situ. Itu definisinya. Ada definisi lain. Mungkin lebih ringkas tapi lebih menafsirkan. Ya. Bahwa puasa adalah ta'abbudu lillahi bitarkul muftirat. Tulu'il fajr ila ghurubi syams. Puasa itu adalah beribadah kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Bermula dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Itulah definisi global tentang puasa. Kemudian yang kedua, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Iya. Ini pembahasan ya untuk menunjukkan bahwa puasa ini fardu, adalah wajib. Kama kutiba alalladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kenapa disinggung sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian? Ini memiliki dua faedah. Sekurangnya memiliki berapa? Dua faedah. Faedah yang pertama adalah untuk menghibur umat ini. Iya. Untuk menghibur umat ini. Jadi kalau dikatakan kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian, langsung mendengar, oh diwajibkan atas kita. Iya. Bagi seorang muslim dan muslimah, kewajibannya sami'na wa ata'na, kami dengar dan taat. Itulah seorang muslim dan muslimah. Tapi biasanya jiwa ketika mendengarkan hal yang sifatnya kewajiban, jiwa itu ada sisi beratnya secara tabiat. Itu jiwa. Jelas ya? Tapi begitu dikatakan bahwa kewajiban ini bukan terhadap umat Islam saja. Ternyata umat-umat sebelum kita itu juga sudah mendapatkan kewajiban yang sama dalam puasa. Ini menjadi hiburan, menjadi lebih ringan. Oh, umat-umat sebelum kita aja wajib, apalagi kita. Kan begitu. Maka wajar kalau kita juga wajib berpuasa. Maka ini meringankan. Meringankan. Maka ini bentuk dari apa? Bentuk dari hal yang menghibur seorang hamba. Iya. Dan faedah yang kedua, kenapa diingatkan bahwa ini syariat ada di umat-umat sebelum kita? Diingatkan bahwa pada puasa ini umat Islam memperoleh keutamaan-keutamaan yang melebihi umat-umat sebelumnya. Betul, syariat puasa ini ada di umat-umat sebelum kita. Iya, tapi umat Islam dalam puasanya terdapat berbagai keindahan dan kebaikan di dalamnya. Ini maksud dari ayat kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Iya. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini hikmahnya. Penjelasan apa hikmah dan apa tujuan puasa itu diwajibkan terhadap umat Islam agar supaya mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini penjelasan tafsir global terhadap ayat, maknanya, apa yang diinginkan dari ayat. Kalau sudah jelas ini, sudah dipahami pembahasan ini, maka pembahasan berikutnya kita akan memetik kandungan-kandungan pelajaran dan fikih yang terdapat di dalam ayat. Iya. Di dalam ayat ini yang pertama terdapat penjelasan pentingnya puasa. Terdapat penjelasan pentingnya puasa. Sisi pentingnya diuraikan dari beberapa perkara. Yang pertama diuraikan sisi pentingnya bahwa ini adalah bagian dari keimanan, dari konsekuensi keimanan. Karena itu dipanggil dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang kedua, sisi pentingnya, dia adalah hal yang bukan bersifat sunnah, kewajiban, tapi bersifat kewajiban. Kemudian yang ketiga, dari sisi pentingnya, digambarkan bahwa puasa ini juga syariat sudah berada di umat sebelum kita. Dan sisi pentingnya dari sisi penjelasan takwa ini. Pengaruh dari puasa mengarah kepada takwa. Dan takwa inilah yang menentukan kebaikan dan kesejahteraan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Maka ada empat sisi penting. Puasa terkandung di dalam suratan maupun siratan ini. Iya. Yang kedua, dari manfaat dan faedah yang kedua di dalam ayat, terdapat di dalam ayat penjelasan kewajiban berpuasa. Fardiyat as-siyam. Bahwa shaum itu, puasa itu hukumnya fard. Hukumnya wajib. Kewajibannya berdasarkan ayat ini dan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah dan berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak ada silang pendapat di dalamnya. Iya. Kita sudah bacakan ya hadis Umar bin Khattab bahwa puasa salah satu dari rukun Islam. Dan hadis Ibnu Umar juga menunjukkan salah satu pondasi Islam puasa ini. Di dalam hadis Talha bin Ubaidillah, Rasulullah ditanya tentang puasa wajib, maka beliau bersabda siyam Ramadan, puasa Ramadan. Maka si penanya berkata, hal alaiya ghairuhu, apakah ada kewajiban puasa terhadapku selain dari puasa Ramadan? Kata Rasulullah, kata beliau, la ghaira atau illa antatawwa, tidak kecuali engkau melakukan kadar tambahan, yaitu puasa tambahan selain dari Ramadan. Jadi pokok kewajiban adalah apa? Adalah Ramadan, puasa Ramadan. Baik. Jadi ini manfaat yang kedua atau pelajaran yang kedua dari ayat. Pelajaran yang ketiga dari ayat. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kewajiban puasa itu sudah mencakup umat-umat sebelum kita. Sudah mencakup umat-umat sebelum kita, umat Islam. Iya. Baik. Jadi ini bukan pada kita saja umat Islam, tapi juga pada umat-umat sebelum kita. Iya. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat bagaimana dari lembaran-lembaran syariat itu keindahannya. Ketika disebutkan dari kewajiban, maka diterangkan hal yang meringankan seorang itu menerima kewajiban. Iya. Maka dihibur umat Islam ini dengan dua hal. Yang pertama bahwa kewajiban puasa itu bukan kewajiban khusus untuk umat Islam. Tapi umat-umat sebelumnya juga sudah apa? Pernah kena kewajiban puasa. Iya. Dan juga ayat ini dari pelajaran yang dipetik bahwa ayat ini menunjukkan kesempurnaan umat ini di dalam keutamaan. Karena puasa itu ibadah yang agung. Tidak ada umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya ada puasa, kemudian umat Islam tidak ada puasa, berarti kurang dari apa? Keutamaan umat Islam. Iya. Jadi ternyata di umat Islam juga ada puasa. Bahkan keutamaan puasa di umat ini akhirnya dari ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan itu lebih besar daripada keutamaan pada umat-umat sebelum kita. Dan ini dari nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini juga penjelasan hikmah dari kewajiban puasa itu. Hikmahnya adalah apa? Hah? Supaya kalian bertakwa, itu hikmahnya. Dan ini penjelasan hikmah mewarnai sejumlah ayat dan hadis, hukum-hukum syariat. Ketika diterangkan sebuah hukum, pada banyak keadaan diterangkan apa hikmahnya, apa dari sebab dan alasan disyariatkannya syariat tersebut. Dan penyebutan hikmah itu akan memberikan beberapa faedah pada seorang hamba. Akan semakin bertambah keimanannya, dia akan semakin apa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menerima, semakin mudah dia melaksanakannya, semakin bersemangat, semakin tahu hikmahnya, dia tahu pahala yang ada di belakangnya, keutamaan yang disiapkan. Kemudian dia juga bisa semakin mengetahui dari keindahan dan keelokan syariat ini. Iya. Puasa bukan sekadar soal itu. Perintah tidak makan, tidak minum, menahan syahwatnya. Tapi ada hal-hal yang agung dari pendidikan keimanan, pendidikan jiwa, pendidikan hati, pendidikan badan yang diinginkan di dalam syariat untuk umat Islam. Kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian di dalam ayat ini terdapat pelajaran bagaimana cara seorang itu beragama yang benar. Perhatikan ya, ini diterangkan, dan ini dari hal yang banyak dilalaikan oleh orang yang berdakwah di jalan Allah. Iya. Di dalam ayat ini diterangkan kewajiban puasa dulu. Setelah itu diterangkan keutamaannya bahwa puasa ini mengantar kepada apa? Takwa. Iya. Itu dasar umat Islam dalam beribadah. Harusnya seorang mukmin yang paling awal yang ada pada dirinya, dia kenal hukumnya. Masalah ada keutamaan, tidak ada keutamaan itu kadar tambahan. Pokoknya dia sami'na wa ata'na, kami dengar dan taat terhadap perintah Allah. Karena keimanannya dia lakukan hal tersebut. Terkait dengan pahala itu masalah yang kedua. Karena itu dalam hadis yang saya sebut tadi, di tiga tempat, puasa, sholat malam dan Lailatul Qadar, didahulukan imanan wahtisaban. Beriman dulu baru apa? Mengharap pahala. Iya. Harus didahulukan keimanan. Itu pokok yang didahulukan. Karena itu di ayat ini diterangkan dulu kewajiban puasa. Baru diterangkan keutamaan. Baru diterangkan apa? Keutamaan. Dan ini berbeda dengan sebagian orang yang sibuk dengan urusan fadail amal, keutamaan dalam amal begitu. Tapi tidak mengerti tentang rincian hukum-hukum. Iya. Keutamaan sholat. Bagus, dia kenal keutamaan sholat. Baik, bisa memotivasi. Iya. Tapi dia tidak mengerti hukum-hukum tentang sholat. Bagaimana kaifiat sholatnya? Dan ini tidak diinginkan di dalam syariat kita. Jangan dijadikan keutamaan pokok. Tapi yang pokok itu adalah dia mengenal hukum dan melaksanakannya. masalah ada keutamaan atau tidak, dia tidak tahu keutamaannya pun tidak berbahaya baginya. Sebab kalau dia melakukan ibadah bagaimana yang dituntunkan dan diperintah, pasti dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diuraikan hukum dahulu baru penjelasan keutamaan. Sama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wudu, maka beliau meminta air kemudian berwudu. Beliau peragakan berwudu. Dan dihikayatkan oleh Utsman, Utsman memperagakan cara wudunya Nabi. Iya. Jadi Nabi berwudu dulu. Setelah berwudu, dari mencuci tangan sampai mencuci kaki, selesai berwudu seluruhnya, barulah beliau berkata hadal wudu. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atayn la yuhaddithu bihi nafsan ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu, inilah wudu, kata Nabi. Setelah diperagakan wudu, diterangkan hukum, inilah wudu. Baru setelah itu diterangkan keutamaan. Siapa yang berwudu seperti wudukku ini, lalu dia sholat dua rakaat setelah wudu, tanpa diikuti bisikan jiwanya. Sebab kadang kalau orang sholat ada bisikan dari setan membuat dia lalai, pekerjaan dan sebagainya. Tidak diikuti konsentrasi dalam sholat. Dia wudu, lalu sholat dua rakaat, pasti Allah akan ampuni apa yang telah lalu dari apa? Dari dosanya. Jadi keutamaan disebut belakangan. Iya. Karena itu tidak tepat di dalam seorang mendidik jiwanya, di dalam mendidik umat, dia menyibukkan orang dengan keutamaan dan menjelaskan ikatan hukum. Bahkan mengikat hati dengan hukum itu lebih kuat daripada mengikatnya dengan apa? Keutamaan. Karena itu sebagian manusia sudah dibagikan keutamaan-keutamaan, tidak juga dia bergerak melakukan amalan. Kenapa? Karena tidak ada ikatan hati yang mengikatnya. Tapi kalau diterangkan hukum, dia terima hukum itu, beriman kepada Allah, dia tidak tahu keutamannya pun tidak ada masalah, pasti dia akan lakukan, akan dia kerjakan. Iya, maka ini cara kita mendidik jiwa kita, mendidik diri kita untuk hal itu. Nah, ini sering terjadi ya. Ada yang bertanya, kenapa saya malas belajar menuntut ilmu? Ya. Itu mungkin sumbernya karena dia tidak mengerti apa itu ilmu. Apa sisi pentingnya ilmu itu dan kewajibannya dia dalam menuntut ilmu. Ya. Karena itu dia malas. Selain daripada itu, dia mungkin kurang mengenal keutamaan. Keutamaan nanti, nomor berikutnya. Jelas ya? Kenapa saya malas melakukan sholat malam? Karena mungkin ikatan dari kesadaran melakukan sholat, dari sisi hukumnya yang kurang dia kenal. Iya. Bagaimana pengaruh dari sholat malam itu membuat dia berat. Nah, itu mungkin dari arah tersebut. Demikian pula puasa. Kenapa saya berat berpuasa? Nah, itu mungkin dari sisi ikatan hukum puasa itu pada dirinya, ketundukannya ada yang kurang. Itu yang dia perbaiki. Maka demikianlah seorang muslim dan muslimah selalu mendidik dirinya dengan apa? Dengan ikatan-ikatan hukum, ketundukan kepada Allah, menjalankan syariat. Baru setelah itu dia kenal keutamaan supaya lebih termotivasi. Jadi keutamaan itu adalah tambahan untuk membuatnya lebih bersemangat, lebih termotivasi. Ya, bukan dasarnya. Dasar pokoknya adalah apa? Dia mengimani bahwa ini adalah perintah Allah. Itu dari konsekuensi keimanan. Ini dari faedah besar yang kita petik dari ayat puasa ini. Jarang, sekali lagi, jarang ada orang yang apa? Memperhatikan dari faedah besar ini yang terkandung di dalam ayat. Baik. Kemudian dari kandungan ayat ini juga terdapat penjelasan keutamaan takwa. Nah, ini salah satu hikmah dari hikmah berpuasa. Ya, diterangkan tentang keutamaan takwa. Sebab takwa ini keutamaannya banyak sekali. Keutamaan yang terkait pada diri pribadi seorang hamba. Apakah itu yang terkait dengan hatinya, terkait dengan badannya, terkait dengan keagamaannya, terkait dengan keilmuannya, terkait dengan rezekinya, terkait dengan kehidupan dunia maupun akhiratnya. Takwa itu banyak sekali manfaatnya bagi seorang hamba. Bagaimana takwa punya manfaat di dalam kehidupannya secara bermasyarakat. Bahkan kesejahteraan sebuah negeri itu banyak-banyak diukur dengan apa? Ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Perhatikan syaratnya, beriman dan apa? Bertakwa. Ya, ini iman adalah takwa, takwa adalah keimanan saling memberikan konsekuensi. Ya. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, dan dibukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Berkahnya bukan cuma dari bumi saja, dari langit juga turun berkah. Subhanallah. Inilah bentuk apa namanya keindahan takwa. Jangankan seluruh makna takwa, satu makna takwa saja dalam bentuk menegakkan Alkitab yang diturunkan kepada kita, maka itu sudah memberikan kebaikan yang sangat besar. Karena itu dalam Al-Quran diingatkan, walau anna ahli Alkitab, walau annahum aqamut tawrata wa injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Andai kata mereka itu menegakkan Taurat, menegakkan Injil, dan menegakkan kitab yang diturunkan kepada mereka, Al-Quran, maka mereka akan makan dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Dijamin oleh Allah rezekinya dengan ketakwaan itu. Iya. Tapi keluar dari jalur takwa, inilah sebab apa? Sebab kerusakan. Sebab kebinasaan. Iya. Karena itu, kalau ingin berbicara tentang membangun masyarakat dan negara, di dalam syariat Islam paling lengkap pembahasannya. Dan salah satunya ini, pembahasan puasa. Lihat dari kandungan puasa ini. Ya. Di negeri yang penduduknya melakukan puasa, itu cenderung lebih membawa kebaikan dan keberkahan untuk negerinya daripada negeri yang tidak ada manusia yang berpuasa di situ. Saya tidak berbicara tentang negeri kaum muslimin yang mayoritasnya umat Islam. Kita lihat di negeri yang mayoritasnya orang kafir atau dikatakan sebagai negeri kafir. Pada sebagian negeri kafir, ada sebagian iklimnya muslim. Iya, maka semakin banyak titik tempat yang muslim di sebuah negeri itu, warna kebaikan di negeri tersebut akan lebih tampak. Iya. Karena mau tidak mau, pada setiap tahunnya umat Islam berpuasa. Dan puasa itu mengarah kepada ketakwaan. Membawa apa? Kebaikan. Untuk manusia. Maka ini dari keindahan syariat kita. Iya. Kemudian di dalam ayat ini juga, ketika dijelaskan bahwa salah satu dari hikmah puasa adalah takwa. Ingat-ingat, takwa ini kalimat yang luas. Saya khawatir kalau saya uraikan makna takwa akan memakan waktu yang banyak untuk kita. Sedangkan saya ingin fokus di pembahasan hukum-hukum. Ya. Walaupun saya akan uraikan sedikit dari hikmah-hikmah puasa terkait dengan ayat ini. Jadi ayat ini sudah menyebutkan salah satu hikmah dari hikmah puasa. Yaitu apa? Ketakwaan. Akan datang nanti di ayat yang ketiga, ayat ke-185, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Syukuran juga dari hikmahnya. Melatih seorang itu bersyukur. Iya. Karena di dalam puasa, ya, seorang itu bisa bersyukur kepada Allah dengan syukur yang banyak. Ketika dia menahan lapar, menahan dahaga, ya, dua hal ini aja misalnya dia tahan, maka dia bisa mengenal kadar nikmat Allah, nikmat makan dan minum, nikmat rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dia bisa mengenal kadar nikmat itu. Sekarang ketika nikmat itu anggaplah tidak ada di tangannya sama sekali. Ini sekarang ada di tangannya nikmat, hanya saja dia tidak bisa menggunakannya karena ada puasa terikat. Terikat dengan apa? Hukum puasa. Maka dengan puasanya ini mengingatkan kadar nikmat yang Allah berikan. Dan itu akan membantu seorang untuk apa? Untuk bersyukur. Iya. Sebab diantara pokok kesyukuran, dia mengenal nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, iya. wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara makna kesyukuran juga di dalam puasa terlihat ya. Bagaimana di dalam puasa itu? Seorang ketika dia menahan lapar dahaga, akhirnya dia juga merasa bahwa selama ini saya di dalam sebuah nikmat. Ya, mungkin inilah yang dirasakan oleh saudara-saudara saya yang kadang dalam sehari dan semalam mereka cuma makan sekali. Ada yang mungkin makan sekali dalam dua hari. Ya. Jadi ini menyebabkan dia bisa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini diantara pengaruh puasa menimbulkan kesyukuran. Sebagaimana puasa itu menimbulkan takwa, dan takwa itu banyak sudut di puasa ya. Takwa itu dasarnya melaksanakan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang apa? Dilarang. Dan itu seluruh warna puasa mengandung makna takwa. Dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari, dia tidak makan, tidak minum, itu makna takwa. Dilaksanakan perintah Allah, dia tinggalkan apa yang dilarang. Apa yang dilarang? Dia tinggalkan hal-hal yang haram. Dari riba, namimah, berucap yang palsu, berucap yang dusta, dan selainnya. Sebagaimana? Ditinggalkan perkara-perkara yang makruh. Oke, ini dari bentuk-bentuk takwanya. Ya. Ketika diperintah menahan, dia menahan. Perintah berbuka, dia berbuka. Iya. Ini juga dari bentuk takwa. Ya. Dan seluruh, kalau kita ingin lihat satu persatu, dari tuntunan puasa, hukum-hukum puasa, itu akan tampak sekali bahwa setiap hukum puasa itu mengarah kepada apa? Mengarah kepada ketakwaan. Dan ini kandungan yang sangat agung di dalam puasa. Dan dari hikmah puasa itu juga, puasa ini akan membawa seorang itu bisa bersabar. Ya, dan kesabaran dari akhlak yang mulia. Bahkan puasa itu disebut oleh para ulama adalah kesabaran. Kenapa disamakan puasa dengan sabar? Karena Allah menyebutkan keutamaan yang sama. Untuk sabar Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan pahalanya secara sempurna tanpa ada batasan. Orang yang sabar. Demikian pula orang yang berpuasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsalih ila 700 dhi'fin. Kebaikan dibalas menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman, illa siyam, kecuali apa? Puasa. Fainahu li wa ana ajzi bih. Allah berfirman, puasa itu sungguhnya puasa adalah untukku dan aku sendiri akan memberi pahala untuknya. Diberi balasan tidak ada batasannya. Kalau yang tadi terbatas 10 sampai berapa? 700 kali lipat. Kalau puasa tidak ada batasannya. Iya. Maka sama-sama puasa dan apa? Sabar, pahalanya tidak terbatas. Karena memang kandungannya sama. Sabar itu kata para ulama terbagi berapa? Terbagi tiga. Ada sabar dalam menjalankan ketaatan, ada sabar dalam meninggalkan maksiat, dan ada sabar dalam menerima apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula puasa. Tiga sabar ini ada. Orang yang berpuasa, dia sabar dalam menjalankan ketentuan Allah dalam puasa. Dia bersabar meninggalkan apa yang dilarang dari pembatal-pembatal puasa, hal-hal yang diharamkan dan makruh. Dan dia dalam keadaan puasa, dia rela menanggung laparnya, dahaganya. Dia anggap itu adalah takdir dan ketentuan Allah di dalam menjalankan apa? Ibadah. Kalau begitu, di dalam puasa ada tiga jenis sabar sekaligus. Ada tiga jenis sabar sekaligus. Ya. Maka puasa ini sangat indah kalau dia dilihat dari sisi kesabaran. Kemudian puasa ini di antara hikmahnya juga melatih seorang hamba untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Puasa ini mengandung akhlak. Iya. Di dalamnya akan terlahir berbagai kepribadian dan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah seorang itu mampu untuk menahan syahwat dan amarahnya. Dengan puasa, dia tahan makannya, minumnya, syahwatnya, sehingga dia mampu kendalikan. Iya. Sebab orang yang kalau dia lapar langsung dia makan, lapar langsung dia makan. Iya. Dia ada keinginan syahwatnya, kemudian dia lakukan. Maka ini cenderung untuk apa? Tidak bisa mengontrol dirinya. Dan begitu dia berpuasa, puasa ini melatihnya. Iya. Bisa mengontrolnya. Ada segala hal. Jelas ya? Karena Rasulullah SAW memberi solusi kepada anak muda yang belum mampu menikah. Kata beliau, ya ma'asyar asyabat, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fainnahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' falayhi bis-shaum fainnahu hawiyyah. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk berpuasa, hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu adalah lebih siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga apa? Kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Berpuasa memutus syahwatnya. Ini puasa latihan. Mendidik. Seorang kalau marah, atau seorang kalau lapar, biasanya gampang marah. Kalau dia apa? Lapar. Ya, dan ini dia dilatih pada saat puasa. Bisa menghadapi amarahnya. Iya. Kondisi marah ini, dia tahu gampang. Apa namanya? Menunggangi manusia. Ya. Akhlak yang lain, ketika dia gemar berpuasa, akan muncul di dalam hatinya rasa rahmat, perhatian dan cinta kepada kaum muslimin. Hatinya menjadi lembut, gampang dia mengasihi orang, iya, dengan puasa, berubah dari akhlaknya. Akhirnya ketika dia sudah merasakan lapar, hari biasanya, di hari-hari biasa dia berkecukupan, mau makan dia bisa makan, minum dia bisa minum. Iya. Tapi setelah dia puasa, akhirnya dia bisa merasakan, oh rupanya begini penderitaan sebagian saudara-saudara saya yang mengadakan apa? Yang merasakan kemiskinan, kekurangan. Atau sebagian dari kaum muslimin yang tertindas di berbagai belahan negeri. Atau sebagian dari kaum muslimin yang berada di kamp-kamp pengungsian. Yang sudah tidak makan hari-hari kadang di atas perahu. Dan tidak makan makanan kecuali mungkin sebagian minuman saja yang menghidupi mereka. Dia bisa merasakan. Muncul dari apa? Akhlaknya. Dan itulah persaudara yang menginginkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama talil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'iru jasadi as-sadr wal kulli. Perumpamaan kaum mukminin dan muslim saling cinta mencintai, kasih mengasihi dan sayang menyayangi itu bagikan satu jasad. Apabila sebagian dari anggota jasad, anggota tubuh itu mengeluh, dirasakan oleh yang lainnya dengan panaskah, tidak bisa tidurkah. Nah itulah kaum muslimin seperti itu. Iya. Dan dengan puasa ini melatih dia untuk terbiasa berkasih sayang, merahmati orang, memikirkan keadaan orang lain. Sebab peka dengan keadaan orang lain ini penting. Iya. Dari akhlak yang jelek kadang menimpa kita, seorang itu lebih mementingkan egois dengan kepentingan dirinya. Selalu yang dipikirkan dirinya saja. Dia kadang tidak peka dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kalau kadang dia bertetangga, dia tuntut tetangganya untuk begini dan begitu. Jangankan dalam lingkungan tetangga, dalam lingkungan berumah tangga. Ya, seorang suami kadang dia lebih memikirkan dirinya, istrinya tidak melakukan begini dan begitu. Sebagainya, istri juga seperti itu. Ini suami saya tidak menjalankan kewajibannya begini dan begitu. Padahal harusnya, kalau dia peka, dia melihat pada dirinya sendiri. Mungkin dia sendiri banyak kurang di dalam menunaikan apa? Kewajiban-kewajibannya. Maka puasa ini pendidikan. Melatih seseorang untuk apa? Memiliki dari akhlak, akhlak yang mulia. Selain daripada itu, dari pendidikan akhlak, di dalam puasa ini, puasa melatih seorang itu untuk terbiasa berkorban. Iya. Demi sesuatu yang besar. Nah, ini jiwanya orang-orang yang besar seperti ini. Orang-orang yang menegakkan agama, meninggikan kalimat Allah. Itu orang-orang yang punya jiwa berkorban. Iya. Cari di dalam sejarah siapapun yang besar di tengah umat. Iya. Jangankan di tengah umat. Orang yang besar di kalangan orang kafir, itu pasti ada jadi jenis pengorbanan yang dia lakukan. Semua orang yang ingin besar itu harus ada apa? Harus ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan. Harus ada hal yang letih dilaksanakan. Kalau tidak, semuanya akan menjadi pemimpin. Semuanya akan menjadi tokoh. Semuanya akan menjadi para pengukir sejarah. Iya. Tapi yang membedakan di pengorbanan dan apa? Latihan itu tadi. Karena itu kata seorang penyair bijaksana, laula masyaqqatu sada an-nasu kulluhum al-judu yufkiru wal apa namanya? Wal iqdamu qattan. Andai kata bukan karena keletihan, semua manusia akan menjadi pemimpin. Kedermawanan itu kadang membawa kefakiran. Itu tantangan. Ketika dia dermawan, berkorban, ya ada yang kurang dari dirinya. Kadang bisa membuatnya fakir. Sebagaimana kalau dia berani, ya, ada risikonya. Mungkin akan membawanya kepada kematian. Membawanya kepada kematian. Tapi untuk menjadi terdepan, harus ada hal yang seperti itu. Maju ke depan. Ada pengorbanan. Dan itulah kehidupan. Hidup ini, seorang hamba kalau tidak mengarahkan hidupnya kepada hal yang ke depan, pasti dia akan mundur ke belakang. Tidak ada yang dikatakan dalam hidup, dia cuma di tempat. Karena itu tidak ada dalam penjelasan Allah dan Rasulullah. Iya. Allah firman dalam Al-Quran, "Man syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar." Bagi siapa di antara kalian yang ingin maju ke depan atau ingin mundur ke belakang. Cuma aja disebut dua saja, maju atau apa? Mundur. Itu kaidah Al-Quran. Bagaimana? Itu ayat di surah apa namanya? Al-Mu'minat kiri. Dan sebelumnya disebutkan tentang neraka jahannam, neraka untuk seluruh manusia. Siapa ingin maju di depan dan siapa ingin mundur ke belakang. Hanya ada dua. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu an-nasi yaghdu fabai'un nafsahu fa mu'tikuha aw mubiquha." Setiap jiwa itu berusaha di dalam kehidupannya. Dengan usahanya dia menjual dirinya. Kita ini semua bertransaksi di dunia. Tidak ada yang tidak bertransaksi. Dia sudah melakukan transaksi jual beli terhadap dirinya. Itu pernyataan dari Nabi. Hanya ada dua golongan. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka. Dan ada yang justru menghancurkan dirinya kepada apa? Api neraka. Maka puasa ini mengingatkan kita. Akhlak yang mulia. Bagaimana berkorban. Seorang itu melakukan hal yang bagus untuk masa depannya. Dia kalau tidak berpuasa, pertama dia sudah berdosa meninggalkan kewajiban rukun Islam. Kalau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia akan luput dari berbagai keutamaan dan kebaikan yang Allah siapkan di dalam bulan Ramadan. Ya. Kalau dia tidak ikhlas dalam puasanya saja, akan luput dari amalannya. Apalagi kalau dia tidak apa? Berpuasa sama sekali. Maka ini semuanya dari akhlak dan pendidikan-pendidikan yang bisa diraih di dalam puasa. Selain daripada itu, saya ingin apa namanya membuka sedikit pikirannya bahwa puasa itu banyak kebaikannya. Hanya saja kadang seorang kurang memperhatikan. Ya. Puasa itu diantara kebaikannya adalah pendidikan kepada seorang hamba, melatihnya untuk rapi, tertib dan teratur, tidak sembarangan. Ya. Karena itu kalau kita puasa, waktu menahan, waktu imsak itu kapan? Hah? Ketika matahari terbenam? Ketika sholat duhur? Waktu imsak itu sama semuanya orang menahan. Menahannya kapan? Ketika adzan subuh, terbitnya fajar subuh. Semua orang menahan di situ. Kaum muslimin yang ada di atas muka bumi di satu waktu, di waktu yang sama itu, di waktu subuh, semuanya pasti menahan di situ. Inilah tartib namanya. Ketika matahari terbenam, semuanya berbuka. Semuanya berbuka. Itulah kehidupan seorang muslim. Diajak untuk dia teratur, rapi di dalam kehidupannya. Ini bukan dalam puasa saja. itu ada juga di dalam sholat. Ingat ya, sholat lebih agung daripada puasa, lebih besar daripada puasa. Sebab sholat rukun Islam yang keberapa? Kedua sholat itu. Sholat itu kewajiban yang diterima langsung oleh Nabi di atas langit. Sedangkan seluruh kewajiban yang lain diterima oleh Nabi di dunia, di bumi. Sholat itu diterima langsung oleh Nabi, tidak ada perantara. Sedangkan yang lainnya dengan perantara. Karena itu dari kekeliruan yang besar tengah umat ini. Masya Allah, kalau bulan Ramadan 30 hari penuh Masya Allah puasa, tapi sholatnya bolong-bolong. Ya. Nah, ini enggak benar namanya. Dan itu artinya dia tidak mencermati hikmah dari puasa. Tidak puasa dengan benar. Kalau dia benar puasanya, puasa mengarahkan kepada takwa. Dan dari takwanya pasti sholatnya lebih dia perhatikan daripada puasanya. Iya. Itu bagian dari apa? Ketakwaan. Jadi sholat juga diajar rapi di dalamnya. Teratur, tertib. Tidak ada yang takbiratul ihram dulu. Tidak ada yang salam dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru dia takbiratul ihram. Ya. Ada urutannya takbiratul ihram. Setelah itu dia berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Urutan. Sampai terakhir ditutup dengan apa? Salam. Sama dengan musim haji. Musim haji itu dari tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Itu berurut. Urutan. Bermula dari tanggal 8 ke hari Tarwiyah. Setelah itu tanggal 9 ke ke Arafah. Dari Arafah dia ke Musdalifah di malam harinya. Bermalam di Musdalifah. Tanggal 10-nya dia ke Mina. Kemudian setelah ke Mina, dianjurkan langsung ke Mekah untuk sa'i. Kemudian dia balik lagi ke mana? Ke Mina. Tanggal 11, 12, 13 dia melempar jamrah. Melempar jamrahnya diwaktukan setelah zuhur. Harus rapi. Setelah matahari tergelincir. Dia lempar dari tiang yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Dia lempar 7 batu. Yang pertama, yang kedua, tidak dia lempar sekaligus, tapi satu persatu. Tidak boleh dia lempar di yang ketiga sebelum yang kedua dan ketiga. Harus berurut. Ini aturan, dididik seorang untuk apa? Rapi, teratur. Jelas ya? Karena itulah sifat-sifat yang kurang rapi dan teratur yang terjadi di negeri kaum muslimin, itu dasarnya karena kurang mencermati dari apa? Tuntunan agama. Karena ada sebagian orang yang biasa keluar negeri, dia ke negeri orang kafir, pulang dari negeri orang kafir sudah kena fitnah. Ya. Ini kok orang-orang kafir lebih teratur daripada kaum muslimin. Ya. Orang-orang kafir lebih amanah dari umat Islam. Di sebagian negeri kafir itu, kalau ada yang nabrak mobil, orang tidak ada pemiliknya, dia tulis nomor HP-nya di mobil orang itu. Hubungi saya yang tabrak mobil kamu. Kita di negeri kaum muslimin, Masya Allah, nabrak mobil, ya, orangnya dilihat pun bisa kabur. Ya, bisa kabur. Jadi sebagian dari akhlak itu, akhlak yang seperti itu kadang muncul pada sebagian manusia. Tabiat manusia ada. Tabiat manusia. Jelas ya? Kalau itu umat Islam sebenarnya didukung dengan dua hal. Didukung oleh syariat dan tabiat. Harusnya ada di tengah kaum muslimin. Karena itu, ya. Kondisi kaum muslimin yang jauh dari agama, kurang mencermati dari tuntunan-tuntunan agamanya, inilah yang menyebabkan terjadinya apa? Terjadinya kemunduran-kemunduran. Ya. Karena itu pertemuan-pertemuan yang seperti ini, kita mengkaji dari ibadah-ibadah yang agung, kita jelaskan dari hikmah-hikmah, itu harusnya bisa memberikan pengaruh dan perubahan yang besar di dalam kehidupan seorang hamba. Baik. Banyak lagi ya dari sisi hikmah ya, kalau ingin diuraikan dari pembahasan panjang sekali. Ya, dan dari kebaikan-kebaikan puasa, kita masih ada 4 ayat ya. Saya berpindah kepada ayat yang berikutnya. Baik. Ayat yang ke-184, masih dari surah Al-Baqarah. Ini ayat yang kedua dari pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi sudah diterangkan di ayat sebelumnya kewajiban puasa. Apa itu kewajiban puasa? Diterangkan dalam ayat ini. Ayyaman ma'dudat. Yaitu dalam beberapa hari tertentu. Jadi kewajiban puasa itu hanya dalam beberapa hari apa? Tertentu. Kemudian diterangkan, faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian ada yang sakit, au ala safarin, atau dalam melakukan perjalanan, faiddatun min ayyamin ukhra, kemudian dia berbuka, maka wajiblah baginya mengganti puasanya sebanyak hari yang dia tinggalkan. Wajib terhadapnya mengganti puasa sebanyak hari yang dia tinggalkan, dia gantinya di hari-hari yang lain. Di hari-hari yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Iya. Dan terhadap orang yang mampu berpuasa tapi dia tidak berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Dan barang siapa yang melakukan tatawwu, kadar tambahan, iya, yang baik, maka itu yang terbaik untuknya. Wan tasumu khairul lakum, dan kalau kalian puasa itu adalah lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian memang mengetahuinya. Demikian terjemahan makna ayat. Ya, saya sering sebut ya, terjemahan makna ayat. Ya. Karena itu kalau yang benarnya itu tidak dikatakan terjemahan Al-Qur'an, tapi dikatakan terjemahan makna apa? Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tidak bisa diterjemahkan. Yang bisa diterjemahkan itu adalah apa? Adalah maknanya. Kandungannya. Ya. Sebab lafaz Al-Qur'an setiap kalimatnya, setiap hurufnya itu mengandung mukjizat. Enggak bisa diganti dengan apa? Yang lainnya. Ya, dan ini dari keagungan Al-Qur'an. Yang diterjemahkan itu maknanya. Yang diterjemahkan adalah apa? Maknanya. Baik. Jadi di dalam ayat ini, setelah kita dengarkan terjemahan mana ayat ini, sekarang kita definisikan atau kita gaji beberapa kalimat yang terkandung dalam ayat supaya jelas seluruh kandungan ayat, tidak ada yang luput. Baru setelah itu kita akan uraikan dari manfaat dan pelajaran di dalam ayat. Katakan ayyaman ma'dudat. Ayyaman, hari-hari. Hari-hari maksudnya itulah puasa yang wajib itu. Dia hanya hari-hari. Ayyaman. Ayyaman ini, kalau dalam penggunaan bahasa Arab itu jama' ya. Kata jama'. Kata jama'. Ya, lawan dari tunggal. Jama' itu dalam bahasa Arab paling sedikitnya tiga. Jadi kalau katakan hari-hari, paling sedikitnya tiga hari. Paling sedikitnya. Dan ayam ini jama' dalam ketentuan bahasa Arab. Ada jama' yang sifatnya untuk sedikit, ada untuk yang banyak. Iya. Untuk yang banyak. Seperti kalau dikatakan syabab. Syabab itu anak muda, banyak. Jelas ya? Tapi kalau dikatakan syubban, syubban anak muda juga, tapi sedikit. Sedikit. Jelas ya? Ini orang Arab. Dia punya bahasa lebih apa? Lebih lengkap. Kalau kita jama' ya jama' aja. Cuma satu. Ya. Kalau mereka ada jama' untuk sedikit, ada jama' untuk apa? Untuk banyak. Iya. Yang jama' sedikit ini bisa dikecilkan lagi oleh mereka. Dengan ketentuan bahasanya. Ada cara mengecilkannya. Nah, ini dari keindahan bahasa Arab ya. Baik. Jadi katakan ayyaman ma'dudat. Hari-hari ma'dudat. Ma'dudat artinya yang terhitung, terbilang. Beberapa hari tertentu saja. Iya. Jadi ini subhanallah. Dibawakan bahasa di sini. Di dalam ayat. Seakan-akan puasa ini diremehkan hari-harinya. Tidak terlalu banyak. Dia ini cuma hari-hari sedikit. Hari-hari tertentu. bukan beberapa pekan. Bukannya bukan banyak pekan, bukan beberapa bulan, bahkan bukan beberapa tahun. Hari-hari tertentu. Satu bulan memang yang dimaksud. Tapi dibahasakan dengan apa? Hari-hari tertentu, tidak banyak. Iya. Tidak banyak. Ini perhatikan ya bahasa ya, supaya ada satu kaidah pembahasan fikih ingin saya ingatkan di sini. Iya. Baik. Jadi diingatkan bahwa kewajiban puasa hari-hari tertentu saja. Maka Allah berikan keringanan. Setelah itu diberikan keringanan pula. Paman kana minkum maridan. Siapa di antara kalian yang apa? Yang sakit. Sakit itu dari al-marad. Suatu yang terjadi pada seseorang di luar biasanya. Itu sakit. Dan sakit dua macam. Ada sakit yang berat, ada sakit yang apa? Ringan. Ya, orang yang sakit gigi, sakit juga namanya. Dalam bahasa Arab. Jelas ya? Orang yang jempolnya misalnya lagi bengkak, itu sakit juga namanya. Iya. Sakit. Sekarang ini jenis sakit. Siapa di antara kalian yang sakit? Boleh dia berbuka? Sakit bagaimana yang diinginkan? Kalau dia sakit gigi, boleh dia tidak puasa? Atau lagi sakit kakinya? Misalnya. Tapi yang dimaksud dengan sakit di sini, ya, memang ada dua pendapat ya di kalangan ulama. Yang dimaksud dengan sakit adalah sakit yang apa? Menghalanginya untuk puasa atau memberatkannya. Sebab dasarnya ini adalah keringanan yang Allah berikan. Dan keringanan itu karena adanya sesuatu yang berat. Karena adanya sesuatu yang berat. Maka datang apa? Dari keringanan. Baik. Jadi ini sakit. Kemudian yang kedua, au ala safarin, atau sedang melakukan atau di atas perjalanan. Tidak dikatakan bahwa dia sedang musafir. Kenapa tidak dikatakan dalam ayat? Atau seorang yang musafir. Kan tadinya seorang yang sakit. Cocoknya ditambah saja. Atau seorang yang sakit. Au musafiran, kan begitu. Tapi kenapa dikatakan wa ala safar? Ya, sebab kata wa ala safar itu lebih luas. Musafir, kadang dia melakukan perjalanan, iya kan? Musafir, melakukan perjalanan. Tapi kadang musafir singgah di negeri orang. Singgah sehari, dua hari di negeri orang. Tapi karena dia masih safar, tetap saja dia boleh apa? Dia boleh berbuka. Karena itu bahasa wa ala safar, jadi bahasanya lebih apa? Lebih luas. Bahasanya lebih luas. Baik. Wa ala safar. Jadi siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan? Ya. Ada kalimat di sini yang tidak disebut. Tidak disebut karena sudah dimaklumi. Itu biasa dalam bahasa Arab ya. Jadi ada tambahan di sini ditafsirkan oleh jumhur ulama. Fa'aftara. Kalau dia sakit lalu dia melakukan perjalanan lalu dia berbuka. Fa'iddatun. Ya. Maka iddah jumlah hari yang dia berbuka ini wajib dia ganti min ayyamil ukhra pada hari-hari lainnya di luar Ramadan. Dia ganti pada hari-hari lainnya di luar Ramadan. Baik. Ini sudah dipahami ya apa makna iddatun. Iddatun artinya beberapa hari. Beberapa hari yang maksudnya dia tinggalkan. Min ayyamin ukhra, hari-hari lainnya, yaitu dia ganti di mana? Di luar Ramadan. Sebab waktu mengqadha itu dari tanggal 2 Syawal hingga akhir Syaban. Hingga akhir Syaban itu waktu untuk mengqadha. Kita akan terangkan nanti. Kemudian dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi siapa yang mampu melakukannya. Hanya saja dia berat mengerjakannya. Iya. Fidyatun ta'amu miskin. Dia boleh memberi makan fidya, memberi makan orang-orang miskin. Nah, ini syariat ya. Ingin saya terangkan di sini. Bahwa syariat kewajiban puasa itu turun di tengah umat Islam itu bertahap, tidak sekaligus. Iya. Syariat kewajiban puasa. Sama dengan khamar ya. Iya. Khamar itu ketika diharamkan, dia melalui 4 tahapan mengharamkan khamar. Ya. Jadi pertama kan dibolehkan khamar ya. Nah. Jadi setelah itu dikatakan bahwa khamar itu ada manfaatnya, ada dosanya. Tapi dosanya lebih apa? Lebih besar. tahapan kedua. Tahapan ketiga, dilarang orang yang meminum khamar mendekati sholat. Tahapan keberapa? Ketiga. Tahapan yang keempat, diharamkan khamar secara keseluruhan. Ini datang bertahap. Sama puasa. Tahu puasa wajib kaum muslimin pertamanya satu hari saja. Itu pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Itu puasa wajibnya kaum muslimin sebelum diwajibkannya apa? Puasa Ramadan. Ini yang pertama. Pada tahun kedua Hijriah barulah turun kewajiban puasa apa? Puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Iya. Dan tidak langsung diwajibkan. Tapi diberi pilihan. Puasa Ramadan wajib. Tapi siapa yang mau, dia mampu berpuasa. Ya. Hanya saja dia tidak ingin berpuasa. Boleh saja dia tidak berpuasa, tapi dia bayar fidyah. Ini yang disebut dalam ayat. Bagi orang yang mampu, perhatikannya, tikunahu, dia mampu puasa. Ya. Tapi dia tidak berpuasa, maka dia bayar fidyah. Nah, ini pasti yang kedua ini. Karena itu kandungan dari ayat di sini, yang tertera di sini, itu terhapus oleh ayat setelahnya, akan datang nanti. Ayat yang setelahnya, menghapus kandungan ayat ini, atau mengkhususkannya. Baik, jadi fase yang kedua, diwajibkan puasa Ramadan, tapi diberi pilihan. Yang mau puasa, silahkan dia puasa. Yang mau berbuka, silahkan berbuka. Tapi kalau dia berbuka, dia bayar apa? Bayar fidyah. Nah, fase yang ketiga, nah itulah ayat setelahnya nanti. Syahrul Ramadan al-Ladhi unzil fihi al-Quran sampai firman-Nya, "Wa man syahida minkum asy-syahra falyashum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia apa? Berpuasa. Perintah mutlak. Siapa yang menyaksikan bulan mendapati Ramadan harus berpuasa tanpa ada perkecualian. Jelas ya? Dan perkecualiannya itu diterangkan kelanjutan ayat juga untuk orang yang memang benar udurnya seperti safar dan apa? Sakit. Baik. Jelas sampai sini? Jadi sekali lagi puasa itu ada berapa tahapan? Ada tiga. Kewajibannya ada tiga tahapan. Yang pertama, diwajibkan puasa hari Asyura saja. Yang pertama. Yang kedua, diwajibkan apa? Puasa Ramadan tapi masih diberi pilihan. Dan yang ketiga, kewajiban apa? Secara mutlak. Nah, ini kita lihat bagaimana keindahan syariat kita. Di dalam memberikan kewajiban, membimbing, mendidik. Itulah syariat umat Islam. Subhanallah. Dan ini kalau kita pahami dari seluk-beluk syariat, itu akan memberikan kepada seorang wawasan yang luas. Dia akan lebih bijaksana di dalam berpikir. Iya. Jadi merahmati umat. Pandai melihat di tengah umat itu kalau terjadi kerusakan, terjadi kekeliruan, dia pandai melihat bagaimana cara memperbaikinya, cara meluruskan kekeliruan itu. Itu sifatnya orang yang belajar ya. Orang-orang terdidik seperti itu. Karena agama memang pendidikannya luar biasa seperti itu. Iya. Tapi kalau ada orang yang sifatnya merusak di tengah umat, dan dianggap dirinya berbicara agama, ketahuilah bahwa itu orang tidak paham agama. Itu hanya orang-orang yang apa? Berbicara dengan nama agama dan hakikatnya mereka dianggap rusak. Iya. Dan ini ada orang-orang yang semisal itu. Orang-orang yang mengatakan mengadakan perbaikan, tapi hakikatnya dia apa? Mengadakan kerusakan. Maka ini subhanallah dari siratan-siratan pembahasan syariat membawa kebaikan yang sangat banyak. Kemudian dikatakan, wala ladina yutikunahu fidyatun. Dia membayar fidyah. Iya. Dia membayar fidyah. Dan fidyah itu adalah sesuatu yang apa namanya? Dijadikan sebagai tebusan. Dan kata fida. Ada sesuatu yang dia tinggalkan, maka dia tebus dengan apa? Dengan memberi makan orang miskin. Memberi makan. Kata ta'am di sini makanan. Jadi fidyah itu selalu dengan apa? Dengan apa? Makanan. Ya. Ini kita sudah masuk sedikit di pembahasan fidyah. Karena itu fidyah tidak ada dengan dibayar pakai duit. Ya. Kamu ada tunggakan puasa kemarin 10 hari. Ya. Misalnya orang tua tidak bisa lagi berpuasa. Dia 30 hari. Sudah, satu orang berapa anggarannya? 25 ribu. Kalau begitu saya bayar 750.000 saja. Diberi 750.000, ini tidak cocok. Fidyah itu harus dalam bentuk apa? Makanan. Kalau ada makanan sudah jadi, sudah siap, itu lebih mendekati. Dan boleh diberi dari bahan mentah, bahan pokok, yang biasanya dipakai untuk makan, itu juga boleh. Hanya saja kalau disiapkan, jadi itu lebih utama. Ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, beliau ketika sudah tua, beliau mengeluarkan fidyanya dengan memberi makan roti dicampur dengan apa? Idam. Idam itu sayurannya ya, kayak airnya. Roti campuran roti. Kalangan orang Arab. Kadang dari sayur, kadang dari biji-bijian, kadang dari macam-macam. Idam itu. Nah, jadi diberi roti, diberi apa? Idamnya. Ini kalau bahasa lain kita, makanan jadi kalau kita ya. Ya, seperti kita kalau memberi makan, memberi nasi kotak misalnya, nasi bungkus, ada nasinya, ada telurnya, ada ini, itu bentuk makanan jadi. Dan kadang dilihat makanan pokok, kalau makanan pokoknya beras, mungkin dia diberi dari beras, diberi dari telur, diberi dari ayam atau ini, misalnya diberi ke orang miskin, itu juga boleh masuk di dalam apa? Jenis fidyah. Walaupun dengan makanan jadi itu lebih apa? Lebih mendekati, lebih bagus. Lebih bagus. Baik, jadi ini fidyah. Dan kita akan tambah lagi ya pembahasan hukum tentang fidyah. Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Kemudian dikatakan di dalam ayat, faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu. Siapa yang tatawwa dengan kebaikan. Nah, tatawwa di sini kalimat umum. Tatawwa itu dalam bahasa Arab artinya dia melakukan sesuatu yang lebih. Ya. Dan itu punya pengaruh di dalam arti secara syar'i. Ada sholat tatawwu, ada puasa tatawwu, ada sedekah tatawwu, ada haji tatawwu, ada jihad tatawwu. Banyak jenis tatawwu ya. Cuman kita kurangnya di Indonesia, dan ini kekeliruan sebagian apa namanya? Para dai, kadang dia terjemahkan tatawwu itu dengan bermakna sunnah. Dan itu keliru ya penerjemahan. Tatawwu itu adalah kadar tambahan di atas hal yang wajib. Itu tatawwu. Jadi wajib sholat 5 waktu. Selain daripada itu, tatawwu namanya, kadar tambahan. Yang wajib puasa Ramadan. Selain daripada itu, namanya tatawwu. Jelas ya? Dan tatawwu itu jual 2 macam. Ada yang wajib, ada yang apa? Sunnah. Karena itu, sholat Idul Fitri, sholat tatawwu. Tapi sholat Idul Fitri hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Tidak masuk di sholat lima waktu, tapi hukumnya apa? Wajib. Demikian pula sholat gerhana, menurut pendapat yang lebih kuat, hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Jadi dia tatawwu, ya karena kadar tambahan begitu. Jadi tidak mesti tatawwu itu bermakna apa? Bermakna sunnah. Jadi sekarang siapa yang bertatawwu, maka itu lebih baik baginya. Ini anjuran apa ini? Siapa bertatawwu lebih baik baginya? Jadi asalnya kalau dia memberi makan orang miskin, satu orang untuk setiap hari itu cukup. Tapi kalau dia lebihkan, itu lebih baik baginya. Jelas ya? Demikian pula kalau dia puasa wajib, itu bagus sudah. Tapi kalau dia tambah puasa sunnah, maka itu apa? Lebih baik baginya. Itu mana tatawwu. Karena itu dipetik dari ayat ini juga oleh sebagian ulama tentang syariat puasa sunnah. Syariat puasa sunnah. Kemudian dikatakan, wa antasumu khairul lakum. Dan kalau kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian. Ini di awal Islam ya. Jadi bagi siapa yang berpuasa, masuk Ramadan, dia mampu berpuasa, dia berbuka, boleh berbuka, tapi dia bayar fidyah. Tapi tetap dianjurkan, kalau kalian berpuasa, puasa apa? Lebih baik bagi kalian. Maka ini tidak diragukan. Kalau dia laksanakan puasa itu lebih baik daripada apa? Dia membayar fidyah. Ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian kalau memang benar kalian apa? Kalau memang kalian itu mengetahuinya. Baik, selesai sudah ya. Dari mana ayat ini? Penjelasan kalimat-kalimatnya. Sisa yang paling pentingnya di sini, pelajaran dan pembahasan fikih yang terdapat di dalamnya, pembahasan hukum-hukum yang ingin kita petik dari ayat. Baik, waktu sholat maghrib sisa 3 atau 4 menit, insyaallah kita siap-siap dalam sholat maghrib. selepas salat maghrib kita akan sambung pembahasan materinya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dengarkan kajian pada sesi pertama. Halo. Pak, punya masih banyak kan? Ya, punya masih banyak.